dirimu berbuat dusta, sementara hati ini dalam kenyataan, dalam kesungguhan. Oh, andaikan kau tahu jujurnya hatiku, tak mungkin lari dariku. Kini kau kembali mengharap maaf dariku. Pantaskah dirimu berbuat dusta, sementara hati ini dalam kenyataan, dalam kesungguhan. I'm